له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, begitu juga pertolongannya yang telah Allah berikan kepada kita. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang ada terus ditambah oleh Allah tabaraka wa taala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasannya yang namanya asyukru, yang namanya bersyukur itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat, harus dibarengi dengan amalan-amalan kebaikan, amalan yang dibangun di atas ikhlas, setelah itu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Doa yang sering kita baca, bahkan sering kita ulang-ulang, adalah doa yang sangat penting, yaitu doa meminta hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Doa supaya mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ayat yang sering kita baca yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini yang sering kita baca, meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kita as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, yang dimaksud jalan yang lurus, mereka adalah ahlul ilmi wa ahlul amal, orang yang memiliki ilmu, setelah itu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Maka di sini dituntut orang yang ingin selamat, orang yang ingin mengikuti jalan shiratal mustaqim, mereka itu harus memiliki dasar ilmu. Karena tatkala seorang beramal, melakukan suatu ibadah, suatu amalan, tidak didasari dengan ilmu, maka dijelaskan oleh para ulama, faqad sabahun nasara, orang tersebut telah menyerupai, meniru orang-orang Nasara. Ini orang yang dia semangat melakukan ibadah, akan tetapi tanpa didasari ilmu. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah jalannya mereka ahlul ilmi wa ahlul amal, orang yang memiliki ilmu, setelah itu orang tersebut mengamalkan ilmu. Dikarenakan orang yang mereka memiliki ilmu bidunil amal, memiliki ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, maka ayuhal mu'minun, ini dijelaskan, faqad sabahul yahud, orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan, maka orang tersebut dia telah menyerupai atau mencontoh orang-orang al-Yahud, orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mahdub, orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pentingnya seorang mukmin memiliki perhatian terhadap ilmu din, memiliki perhatian terhadap ilmu agama, setelah itu al-amalu bihi, setelah itu mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau yang berjudul Thalasatul Usul, tiga pondasi terpenting yang harus dipelajari dan diamalkan oleh seorang mukmin. Beliau menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah al-ilmu. Seorang mukmin dikenai kewajiban untuk berilmu, untuk mempelajari ilmu, wal amalu bihi, setelah dia mempelajari ilmu, al amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Wa da'watu ilaih, setelah itu baru menyampaikan, berdakwah di atas ilmu tersebut. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih tentang manusia yang paling baik di sisi Allah. Siapakah mereka? Orang yang paling baik di sisi Allah. Maka Nabi menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, inilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari ilmu. Man ta'allamal Qur'an, orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, ini orang yang paling baik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu wa'allamahu, setelah itu mengajarkan Al-Quran, inilah orang yang paling baik ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, indallahi tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan malam hari ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, Kita akan membaca sebuah risalah, sebuah tulisan yang ditulis oleh salah satu ulama besar yang bernama Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala. Beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah, yang berjudul Jalan Orang-orang yang Selamat, atau Jalannya Orang-orang yang Selamat. Maka di dalam risalah yang kecil ini akan dijelaskan bagaimana jalannya orang-orang yang selamat, bagaimana jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka kata mu'alif di sini, kata penulis di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya yang pertama adalah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka yang demikian dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa alasan kenapa seorang tatkala hendak melakukan perbuatan, melakukan amalan, diperintah untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama adalah dalam rangka iktidaan bikitabillah, yakni Al-Quranul Karim. Alasan yang pertama adalah dalam rangka mencontoh Al-Quran, mencontoh kitabullah, yang mana barakallahu fikum Al-Quranul Karim dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga iktidaan bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam rangka untuk mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama kenapa seorang mukmin, seorang muslim diperintahkan tatkala hendak melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua adalah dalam rangka tabarrukan lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mencari barokah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka tabaruk mengharapkan barokah tatkala kita memulai sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang ketiga adalah dalam rangka isti'anah, dalam rangka meminta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena amalan sekecil apapun tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mampu mengamalkannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah, na'bud, kami beribadah. Dan hanya kepada engkau ya Allah, kami meminta pertolongan. Maka dijelaskan oleh ahli tafsir, yang namanya ibadah tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin, seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam melakukan suatu amalan, dalam melakukan suatu perkara-perkara yang membawa manfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah inda Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau wahai seorang mukmin. Ihris, bersemangatlah ala ma yanfa'uk, untuk melakukan perkara-perkara yang membawa manfaat untuk dirimu. Baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat. Tapi ternyata bukan hanya sekedar bersemangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'in billah. Setelah engkau bersemangat melakukan suatu amalan yang membawa manfaat, jangan lupa fasta'in billah, minta tolonglah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merasa lemah. Maka saya di sini, kita diperintahkan untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah dalam amalan-amalan yang akan kita kerjakan. Maka sehingga disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang membaca bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah isti'anatu billah, artinya adalah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kenapa kita memulai amalan kita dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, segala puji hanya milik Allah, yaitu pujian yang dibarengi dengan ketundukan dan pengagungan. Ini hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan kepadanya. Kembali kita diingatkan untuk senantiasa isti'anah, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nastaghfiruh, dan kita meminta ampun kepada Allah. Istighfar, meminta ampun kepada Allah, ini juga merupakan perkara yang penting. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan di dalam kitabnya Qawaidul Arba, empat pondasi terpenting di dalam agama Islam. Beliau menyebutkan ciri-ciri orang yang bahagia. Kata beliau, di antaranya apabila orang tersebut mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Apabila dia diuji mendapatkan musibah bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Kemudian yang ketiga, apabila dia melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan maasi, perbuatan-perbuatan maksiat, dia istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa istighfar, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis kudsinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, senantiasa melakukan kemaksiatan, bilaili wa nahar, di malam hari maupun di siang hari. Inilah keadaannya kita, senantiasa melakukan adzunub wal ma'asi, senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, bilaili wa nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian maghfirah, ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, al-istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, merupakan perkara yang sangat penting. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Wallahi inni fil yaum astaghfirullah akthar min 70 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, saya dalam satu hari, Nabi menyebutkan istighfar, meminta ampun kepada Allah, akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Istighfar, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk ke dalam jannah, akan tetapi senantiasa istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Wasayyi'ati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan amalan-amalan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan, maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Ini seorang yang dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Tatkala seorang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan orang tersebut. Dan sebaliknya, waman yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-hidayah adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, supaya kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan aktsaru du'a, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Di dalam riwayat lain disebutkan ala ta'atik. Allahumma ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah supaya diberi kekokohan, istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian selanjutnya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Maka dua sifat ini yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama adalah abduhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah. Maka dijelaskan karena hamba la yu'bad, tidak boleh diibadai. Maka keliru orang yang menjadikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan dari sisi uluhiyah, artinya berhak untuk dimintai doa dan seterusnya. Ini keliru. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdun, hamba. Maka dijelaskan oleh para ulama, la yu'bad, karena seorang hamba maka jangan sampai diibadai. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa rasuluhu, utusannya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka wala yukadzdzab, jangan sampai didustakan. Karena utusan Allah, maka jangan sampai didustakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita setelah menjelaskan kedudukannya adalah seorang hamba dan rasulnya. Maka kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan wahai manusia kepadaku, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara. Ya, mereka orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, telah hulu mengangkat kedudukan Isa bin Maryam fawqa manzilatihi, di atas kedudukan yang semestinya. Maka Nabi mengingatkan umatnya, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, janganlah kalian melampaui batas kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas kepada Isa bin Maryam. Nabi Isa dikatakan sebagai ibnullah, sebagai anaknya Allah, sehingga mereka orang-orang Nasara beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi menjelaskan tentang kedudukannya, innama ana abdun, aku ini adalah seorang hamba. Maka katakanlah oleh kalian, abdullahi wa rasulihi, katakanlah hambanya Allah dan utusannya. Barakallahu fikum. Ini yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus tengah-tengah. Tapi di sisi lain tidak diperbolehkan juga mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, amma ba'du, adapun setelahnya, wa hadhihi buhuthun hamatun wa mutanawi'atun. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan yang sangat penting dan berbagai macam pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Tad'ul muslimina ila aqidatit tauhid al-khalisi wal-ibti'adi anisyirki. Di dalam kitab ini Syekh mengajak kaum muslimin ila aqidatit tauhid al-khalis, mengajak kepada akidah yang khalis, yang bersih, wal ibtiad anisyirki, akidah yang jauh dari kesyirikan. Karena inilah inti dakwahnya para rasul, Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya inti dakwahnya para rasul adalah mengajak manusia kepada at-tauhidul khalis, kepada tauhid yang bersih. Kemudian wal ibtiad anis syirki, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Inilah inti dakwahnya para rasul dan para nabi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dakwahnya para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus pada setiap kaum utusan rasul. Apa tugas para rasul tersebut? Ani'budullaha wajtanibut taghut, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut, kesyirikan-kesyirikan, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah inti dakwahnya para al-anbiya'i wa rusul. Begitu juga kalau kita melihat dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baqiya fil Makkah 13 am yad'u ila tauhid. Perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun mengajak ila tauhid, yad'u ila tauhid, mengajak kaumnya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wal ibtida', dan menjauhkan dari amalan-amalan kesyirikan. Barakallahu fikum. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana tarbiyah, bimbingan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada anak-anak yang masih kecil, diingatkan supaya mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Sebagai contoh adalah hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, ya hulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Artinya ini beberapa nasihat. Kemudian di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta tolong, minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ditarbiyah untuk mentauhidkan Allah. Artinya jangan sampai seorang minta tolong kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati. Barakallahu fikum, dan yang semisalnya. Ini dakwahnya para rasul. Yaitu al-ibtiadu anis syirki, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Sehingga Syekh rahimahullah taala menulis di dalam kitab ini adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah dan ajakan untuk menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Alladzi intasarat mudzahiruhu fi aktsari biladil islamiyah. Beliau menjelaskan yang mana kesyirikan ini mulai tersebar secara terang-terangan di negeri-negeri yang menisbahkan dirinya Islam, di daerah-daerah yang menisbahkan dirinya Islam, sehingga terkadang kita mendapati sebagian orang hulu berlebih-lebihan kepada Rasulullah, sehingga berdoa meminta keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana ada yang meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghidupkan dan mematikan. Sehingga beliau menjelaskan di sini kesirikan ini sungguh telah tersebar secara terang-terangan fi aktsaril biladil islamiyah, di kebanyakan negeri yang mengaku atau menisbahkan dirinya kepada Islam. Seperti yang dimunculkan pemikiran yang dibawa oleh kelompok Syiah Rafidhah, mengajak manusia untuk hulu berlebih-lebihan kepada Ali ibn Abi Thalib, untuk hulu kepada Husain, sehingga mereka berdoa memanggil Husain dan lebih tenang berdoa meminta kepada Husain daripada kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Sehingga para ulama menjelaskan tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidhah, karena sungguh mereka telah mengajak manusia untuk hulu, untuk mengagungkan makhluknya Allah, mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka meyakini bahwasanya nanti yang akan membangkitkan manusia dari alam kubur adalah Ali bin Abi Thalib. Yang akan menghisab manusia adalah Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Wa na'udzu billahi min ghuluwihim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghulunya mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah adalah kelompok yang menisbahkan dirinya ke Islam, tapi yang dinampakkan adalah kesyirikan, mengajak manusia berdoa kepada kuburan wali-walinya mereka, mengajak manusia untuk berdoa ke kuburan tokoh-tokohnya mereka seperti Khomeini dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kita harus menjauhkan manusia dari kesyirikan. Wa huwa sababu halakil umamis sabiqah. Beliau mengingatkan kenapa kita menjauhkan manusia dari kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah merupakan sebab halakil umamis sabiqah, merupakan sebab hancurnya, binasanya umat-umat sebelum kita. Dihancurkannya kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Apa sebabnya Allah menghancurkan mereka? Mereka adalah kaum yang kuat, diberi kekuatan oleh Allah, diberi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Tapi kenapa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah kesyirikan yang muncul di tengah-tengah mereka. Tatkala mereka berdoa kepada selain Allah, mereka meminta kepada orang-orang yang telah mati, yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh, yaitu wadzan wala thu'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasr. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadhihi asma'un rijalun salihun fi qaumihi. Ini semua, kata Ibnu Abbas, adalah nama-nama orang saleh yang ada pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Wala mamatu, tatkala mati, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tinggal i'tikaf di sekitar kuburannya orang-orang saleh. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada orang-orang saleh yang telah mati tersebut. Inilah awal munculnya kesyirikan di muka bumi. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kesyirikan adalah merupakan sababu halakil umamis sabiqah, sebab hancurnya, binasanya umat-umat terdahulu. Maka yang seperti ini jangan sampai terulang. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum muslimin dikarenakan munculnya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Di sana ada sekelompok yang mulai mengagungkan kuburan orang-orang saleh atau kuburan orang-orang yang dianggap saleh, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Kemudian bahaya syirik berikutnya adalah wasababu syiqail alami al-mu'asirah, dan juga merupakan sebab hancurnya alam secara umum. Itu adalah kesyirikan. Adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bahaya di dunia. Bahwasanya kesyirikan adalah sebab hancurnya suatu umat. Sebab dibinasakannya suatu umat adalah tatkala di sana muncul tersebar berbagai macam kesyirikan. Adapun di akhirat barakallahu fikum, ini lebih berbahaya lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nisa tentang bahaya menyekutukan Allah nanti di hari kiamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah menamakan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Luqman, tatkala Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini wasiat orang tua yang saleh kepada anaknya, mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik. Allah menyebutkan alasannya kenapa kita dilarang untuk berbuat syirik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah, itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Mendzalimi Allah subhanahu wa ta'ala, inilah asyirku. Oleh karena itu barakallahu fikum, suatu negeri yang di situ sudah tersebar berbagai macam kesyirikan, maka barakallahu fikum biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan negeri tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari amalan-amalan kesyirikan. Insya Allah kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.